نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه داه إلى يوم القيامة أما بعد Jemaat rahimani wa rahimakumullah. Pada pengajian kita malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai pada bab safar atau adab-adab safar. Adapun hadis yang akan kita pelajari insyaallah taala adalah hadis yang ke-958 dan seterusnya. Di sini Imam Nawawi menyebutkan pada babnya masjid ngalir bismillah babu istihbabi sholatu rifqati wa ta'mirihim ala anfusihim wahidan yuti'unahu. Disebutkan oleh Imam Nawawi pada babnya ini, pada bab 167. Bab ini adalah bab istihbab disunahkan sholatu rifqati mencari teman. Rifqati itu maksudnya adalah teman. Wa ta'mirihim, dan bab dianjurkannya memilih mereka sebagai pemimpin ala anfusihim, untuk memimpin diri-diri mereka, wahidan, salah seorang, yuti'unahu, yang mereka akan menaatinya. Yang mereka akan menaatinya. Ini babnya. Dengan bahasa kita yang mudah dipahami, ini adalah bab dianjurkannya kalau kita safar itu mencari teman, tidak sendirian. Kemudian teman yang sudah kita cari, kalau kita sudah mendapatkannya, ada salah seorang di antara mereka yang kita angkat menjadi pemimpin safar. Jadi ada amirnya, amirnya amir safar maknanya. Lah apa fungsinya amir safar itu untuk ditaati. Jadi salah satu di antara siapa teman-teman yang bisa kita ajak safar itu diangkat menjadi pemimpinnya. Yuti'unahu, yang mereka anggota safar itu harus mentaati amir safarnya itu. Bagaimana bentuk-bentuk yang harus ditaati dari amir safar itu? Yaitu perkara-perkara yang hubungannya dengan safar. Kepentingan-kepentingan yang hubungannya dengan safar. Jadi, misalnya ya, ini contohnya saja, hubungannya dengan safar itu misalnya memilih kendaraan. Maka amir itu ditaati. Kemudian barangkali memilih jalan. Jalannya ada beberapa jurusan. Maka amir itu ditaati. Termasuk barangkali di mana nanti singgahnya. Untuk makan siangnya di mana, makan malamnya di mana, amir itu ditaati. Termasuk perlu atau tidak kita istirahat di jalan, amir ditaati. Amir ditaati. Itu kepentingan, yaitu amirnya safar. Bahwa amir safar itu untuk ditaati, yaitu pada perkara-perkara yang hubungannya dengan safar itu sendiri. Nah. Di sini dibawakan beberapa hadis oleh Imam Nawawi. Pada hadis yang ke-958 dikatakan, An ibni Umar radhiyallahu anhuma qala. Diriwayatkan dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, berkatalah Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau anna an-nasa ya'lamuna minal wahdati ma a'lamu ma sara raqibun bilailin wahdahu." Rawahu al-Bukhari. Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini, "Lau, kalau sekiranya an-nasa, bahwa manusia itu ya'lamuna, mereka mengetahui minal wahdi, betapa minal wahdati, betapa ngenesnya, betapa bahayanya, betapa susahnya minal wahdati sendirian." Sendirian itu adalah susah. "Ma'a'lamu, sebagaimana yang aku telah ketahui, masyarorokibun bilailin wahdahu." Tentu atau niscaya tidak ada seorang penunggang kendaraan pun yang akan mengajarkan perjalanan di malam hari sendirian. Itu kata Rasulullah. Kalau seandainya manusia itu kok mengetahui betapa bahayanya sendirian, betapa ngenesnya sendirian, betapa pedihnya penderitaan sendirian, nah itu, maka tidak akan ada orang yang berkendaraan malam-malam hari dia mengadakan perjalanan sendirian. Nah, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini tidak perlu dibahas kesahihannya, karena hadis Bukhari adalah hadis yang paling sahih yang disepakati oleh para ulama ahli hadis. Baik. Ada beberapa hal yang perlu kita perjelas maknanya. Di situ dikatakan oleh Rasulullah, "Lau annannasa ya'lamuna minal wahdati." Kalau seandainya manusia itu kok mengerti betapa wahdah itu adalah berbahaya, adalah tidak menguntungkan, adalah penderitaan dan sebagainya. Yang dimaksudkan dengan wahdah di situ adalah sendiri, bepergian sendiri begitu. Safar sendiri. Naik motor, gitu, ke Jogja misalnya, ke Binbas itu, sendirian Pak Sari, wrrr, mentowirit gitu. Nah itu, kalau seandainya mengerti bahwa sendirian itu adalah sesuatu yang madorot, sesuatu yang sulit begitu, niscaya orang tidak akan safar dalam malam-malam hari itu, sendirian. Malam hari, sendirian. Baik. Seolah-olah hadis ini menunjukkan larangan safar sendirian kalau malam hari. Seolah-olah begitu. Adapun kalau siang hari tidak mengapa. Adapun kalau siang hari tidak mengapa. Baik. Kita baca keterangan tentang hadis ini. Dikatakan oleh beliau, Syaikh Salim bin Id al-Hilali, Hafizullah Ta'ala mengatakan, hadis ini menunjukkan larangan safar sendirian. Sendirian. Jadi, dilarang oleh Rasulullah kalau orang itu safarnya sendirian. Mengapa? Karena kalau seandainya manusia itu kok mengerti sebagaimana yang diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bahayanya safar atau perjalanan sendirian, maka tidaklah ada seseorang yang akan safar sendirian. Tidaklah ada orang yang akan safar sendirian. Nah, ini kata Syaikh Salim menunjukkan bahwa yang dilarang di sini tidak sekedar safarnya malam hari, tetapi yang dilarang adalah safar sendirian. Makanya beliau mengatakan, masaru bilailin wala naharin. Kalau sekiranya manusia itu kok tahu sebagaimana yang diketahui oleh Nabi bahwa safar sendirian adalah madarat, maka tentu manusia tidak akan safar di malam-malam hari, tidak pula safar di siang hari sendirian. Itu yang disebutkan. Al-wahdatu yang kedua pelajarannya, kesendirian di dalamnya terdapat madarat yang besar yang mungkin akan didapati oleh hamba ketika dia safar sendirian. Kalau seandainya dia itu safar sendirian, kemudian ada madarat di jalan yang dia safar di situ itu, dia tidak ada penolongnya. Dia tidak ada penolongnya. Kalau seandainya sakit, tidak ada yang merawatnya. Kalau seandainya dia itu mendapat sesuatu yang tidak disukai, juga tidak ada yang membantunya. Itu di antara madarat-madaratnya. Pas kembos, ya, pas kembos, nyurung ke nyurung dewe. Ya, nyebul bani disepul-sepul dewe. Ya. Kuat nyebul. Ya. Kuat nyebul. Dan sebagainya. Apalagi kalau itu terjadi di malam hari. Maka tentu itu sesuatu yang memberatkan. Nah, yang selanjutnya. Mengapa kok di dalam hadis ini Rasulullah hanya menyebutkan waktu malam saja? Siangnya tidak disebutkan. Ini bukan berarti yang siang itu tidak madarat, bukan. Akan tetapi kata Salim menunjukkan bahwa waktu malam safar sendirian itu bahayanya lebih. Bahayanya lebih. Bahwa terjadinya madarat di malam hari itu lebih sangat memungkinkan dibandingkan di siang hari. Oleh karenanya Rasulullah secara khusus menyebutkan madarotnya safar sendirian di malam hari. Itu yang dimaksudkan. Bukan yang dilarang sekedar malam hari kalau siang hari tidak. Kemudian hadis ini juga mengisyaratkan bahwa kalau orang itu kok safarnya sendirian, yaitu bepergiannya itu sendirian, maka dalam keadaan dia safar sendirian itu, ya, termasuk keadaannya adalah banyak perkara-perkara yang tidak disenangi yang akan terjadi. Nah, misalnya apa? Kalau seandainya jalannya itu dia sudah tahu, sudah mengerti, sudah hafal, tapi yang namanya setan tidak pernah bisa diam. Setan akan terus mempengaruhi hamba. Setan akan terus yaitu membuat pikirannya hiruk pikuk sibuk. Hamba ini dibuat demikian. Yang tidak mungkin mengetahui bahaya-bahaya setan itu kecuali Nabi waktu itu. Nah, karena perbuatan-perbuatan setan itu kita mengetahuinya melalui wahyu. Kita mengetahuinya melalui wahyu. Sedangkan wahyu itu pada Nabi Muhammad SAW dan yang lain tidak. Sehingga tidaklah mengetahui bahayanya safar sendirian. Di antaranya bahaya dari godaan setan. Kecuali adalah Nabi SAW. Itu di antara faedah yang bisa diambil dari hadis yang ke-958. Yang terakhir faedahnya tadi disebutkan, ada pengaruh-pengaruh buruknya setan. Nah, dan setan itu akan mempengaruhi orang-orang yang safar sendirian. Orang-orang yang safar sendirian. Baik. Kemudian, yang terkait dengan penjelasan yang terakhir ini adalah hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-959. Dikatakan di situ oleh Imam Nawawi, wa'an Amr bin Shu'aib. Dan diriwayatkan dari Amr putranya Shu'aib. An abi dari bapaknya. An jadihi dari kakeknya. Radiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Qala berkatalah kakeknya Amr bin Shu'aib. Qala Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ar-raqibu syaitanun. War-raqibani syaitanani. Wasalasatu rabbun. Masya Allah. Rawahu Abu Dawud. Wat-Tirmidhiyu wa-Nasa'iyu bi-Asanida sahihatin. Wa qala at-Tirmidhiyu hadithun hasanun. hadis ini diriwayatkan oleh Abi Dawud, Tirmizi, Nasa'i dengan sanad yang sahih. Dan Imam Tirmizi mengomentari hadis ini hasan. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini, beliau mengatakan, Ar-raqibu syaitan. Orang yang safar, berkendaraan sendirian, syaitanun itu sama dengan setan. Sama dengan setan. Warokibani dan dua orang yang dia itu saling menunggang kendaraannya, yang safar berdua, syaitanan itu sama dengan dua setan. Wasalah satu rabbun. Adapun kalau mereka itu sudah bertiga minimalnya, nah, yang ini menunggang kudanya itu menunggang unta, yang ini menunggang keledai, tiga, safar satu tujuan, maka kata Rasulullah, baru itu dikatakan rabbun, yaitu rombongan, memang rombongan pengendara yang sedang safar. Berarti manusia, begitu maksudnya. Nah, insya Allah. Ini ada hubungannya dengan hadis yang pertama yang kita baca tadi. Rasulullah menyebutkan pada hadis yang pertama, kalau sekiranya manusia tahu madharat atau bahayanya safar sendirian, yang tidak bisa diketahui adalah godaan setan. Ternyata Rasulullah pada hadis yang 959 menyebutkan, kalau orang itu kok safarnya sendirian itu sama dengan setan. Bukan orangnya itu setan gitu ya. Ar-raqibu syaitanun. Orang yang menunggang kendaraannya sendirian safar itu setan. Itu maksudnya bukan dia itu setan, bukan. Nah, memang setan itu tidaklah bepergian kecuali sendirian. Setan. Paling banyak itu hanya dua. Dua setan. Nah, makanya kalau sudah tiga, berarti tidak lagi sama dengan setan. Maka Rasul mengatakan, wasalah satu rohbun. Adapun kalau orang itu sudah bertiga, safarnya itu bertiga, maka dia sudah rohbun, berarti sudah rombongan manusia yang sedang safar. Sudah bukan lagi sama seperti kebiasaannya setan. Ini diantara apa? Faedah. Mengapa Rasulullah mengatakan bahayanya kalau safar itu sendirian. Nah, dikatakan oleh beliau Syaikh Salim tentang apa? Faedah yang ada di dalam hadis ini. Di dalam hadis ini terdapat keterangan bahwa orang yang sendirian ketika safar, maka dia senantiasa ditemani oleh setan. Dia senantiasa ditemani oleh setan. Jadi, orang yang safar sendirian, maka dia senantiasa ditemani oleh setan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sendirian kemudian dia bepergian sendirian, nah, maka itu kebiasaan perbuatannya setan. Jadi berpergian sendirian, berkelana ke sana kemari sendirian, nah, itu adalah kebiasaannya setan. Nah, dan itulah keadaan yang setan benar-benar tidak akan menutup pintu-pintu kemungkinan untuk dia bisa masuk dan datang menggoda orang yang sedang sendirian itu. Nah, jadi kalau ada keadaan di mana setan itu paling tertarik untuk menggoda adalah di saat orang sendirian. Di saat orang sendirian. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, kebanyakan apa-apa peristiwa yang saya dapati, yang saya dengar, yang saya ketahui, ketika orang itu dinyatakan diganggu setan itu adalah di saat dia sendiri. Di saat dia sendiri. Nah, sedang latihan, apa namanya, bela diri. Nah, ketika masih serombongan tidak diganggu. Ketika masih bersama rombongan tidak diganggu. Begitu dia itu izin ke belakang, ke kamar mandi, di saat sendirian itulah dia diganggu. Setan masuk melalui melalui jalan kencingnya. Setan masuk ke situ. Sehingga, ia pun akhirnya diganggu oleh setan, namanya kerasukan. Kerasukan bukan. Di saat dia sendiri. Di saat dia sendiri. Makanya keadaan yang paling mengundang setan di saat seseorang itu sendiri. Anak di sekolah, ketika olahraga, Ketika bersama teman-temannya tidak diganggu setan. Begitu dia izin istirahat di bawah pohon sendirian, setan pun menghampiri. Masuklah anak itu, apa? Setan itu kepada anak tersebut. Nah. Anak sekolah juga begitu ketika bersama teman-temannya tidak ada masalah. Begitu dia sendirian, teman-temannya istirahat di luar, dia sendirian di kelas, maka dia pun dimasuki setan. Maka dia pun dimasuki setan. Nah ini keadaan-keadaan sendiri itulah keadaan yang memang mengundang godaannya setan. Nah, makanya di sini saya saling mengatakan, asyaitonu yabu'udu anirruk biwala yukarifuhum. Setan itu akan menjauh dari rok, yaitu orang yang jumlahnya 3 atau lebih. Para penunggang kendaraan yang jumlahnya 3 atau lebih. Wala yukarifuhum, dan tidak mendekati mereka. Tidak mendekati mereka. Mengapa? Karena kalau sudah bertiga itu mereka kokoh. Mereka kuat. Saling mendukung, saling mengokohkan, saling memperkuat, saling barangkali kalau sendirian itu lemah, gitu, saling menguatkan. Barangkali kalau sendirian itu mamang, nah, ragu, sekarang dia itu yakin dan optimis, tidak ada keraguan ketika mereka itu bertiga. Nah, oleh karenanya, nah, bertiga atau lebih itu adalah keadaan yang bisa menolak, nah, madorot yang akan didatangkan oleh setan. Yang akan didatangkan oleh setan. Makanya inilah yang dimaksudkan dengan apa? Yang dimaksudkan dengan baiknya jamaah, baiknya melakukan satu itu bersama. Faedah yang terakhir, beliau mengatakan sesalim itu wujubus safari, wajibnya safar fi jamaatin. Nah, wajibnya safar itu fi jamaatin, yaitu berjamaah. Nah, wa ajnaha, dan paling sedikitnya jamaah safar itu adalah salah satu 3 orang. Nah, adalah 3 orang. Itu adalah apa? Paling sedikitnya jamaah. Mengapa? Karena di situ harus mengatakan li'anna salasata rabbun. Karena kalau 3 itu sudah baru disebut dengan rabbun, yaitu sekelompok orang yang sedang mengadakan perjalanan dengan menunggang kendaraannya. Bukan lagi setan. Ini menunjukkan paling sedikitnya jumlah jamaah yang untuk safar itu adalah 3 orang. Nah, 3 penunggang kendaraan. So, ini. Kemudian, hadis yang ke-960. Hadis yang ke-960. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi, wa an Abi Sa'idin, dan diriwayatkan dari Abu Sa'id, wa Abi Hurairah, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Qala, keduanya berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja salasatun, apabila 3 orang itu sudah keluar berangkat di safarin, dalam perjalanan safarnya, falyu'ammiru ahadahum, maka hendaknya mereka mengangkat seorang di antara mereka sebagai amirnya. Hendaknya salah seorang di antara mereka itu diangkat sebagai amirnya. Hendaknya mereka bertiga itu mengangkat salah satu di antara mereka sebagai amirnya. Hadisun hasanun, hadis ini hasan. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Begitu kata Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Tentang derajat hadis ini, hadis ini derajatnya hasan seperti yang dikatakan oleh Syaikh Salim, seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, nah, dengan sanad yang hasan. Apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini? Perhatikan. Hadis ini memberikan pelajaran, idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Wajib sulitnya menyerahkan keamiran safar kepada salah seorang di antara teman yang safar tadi. Nah, itu wajib hukumnya. Memilih siapa di antara mereka yang menjadi pemimpinnya. Misalnya, kita berlima tidak safar, maka di antara salah satu dari lima ini harus ada yang diangkat menjadi pemimpin safar sebagai amir safar. Nah, maka disepakati. Nah, kita mau kemana tujuannya ke sana. Siapa yang punya hajat, sifulan. Siapa yang menemani kami, dan sebagainya. Maka salah satu di antara mereka hendaknya dipilih menjadi amirnya safar. Apa alasannya kok wajib mengangkat salah satu menjadi amir? Kata Syaikh Salim mengatakan, li'annahu yuzilu kula iskalin. Karena apabila orang itu keluarnya bertiga atau lebih, kemudian mengangkat salah satu di antara mereka menjadi amirnya, maka itulah nanti akan menghilangkan setiap masalah yang dihadapi. Ya ta'arraduna lahu biruju ilaihi wal akhzi bi ra'yi. Ketika ada masalah-masalah yang terkait dengan safar, di dalam safarnya ketika berperjalanan itu, masalah-masalah yang muncul, masalah-masalah yang didapati itu bisa mudah diselesaikan dengan cara bagaimana? Rujuk kembalinya kepada amir. Dengan cara apa selesainya masalah? Dengan cara rujuk, yaitu kembalinya masalah itu kepada amir. Kembalikan kepada amir. Tanyakan kepada Pak Amir. Tanyakan kepada saudara amir. Begitu dan seterusnya. Wal ahzi biro'yihi. Yang menyelamatkan dari berbagai masalah dan juga muskilah itu diantaranya dengan mengambil pendapatnya si amir. Dan saya pernah pengalaman perjalanan satu mobil bersama beberapa masayikh waktu itu. Mereka sudah mengangkat amir satu diantara mereka dan Masya Allah tertib kegiatan safarnya. Yang tidak amir, anggota safar itu sudah kelaparan waktu itu. Gimana amir ini? Kita ini kelaparan. Masa kita berdakwah perutnya lapar? Ya enggak bisa berdakwah kalau perutnya lapar. Amir mengatakan, bertanya kepada kita. Apakah di pondok antum disiapkan makan siang? Oh iya pasti. Siapkan makan siang. Kita sudah siapkan makan siang. Apa kata Amir? Kalau begitu kita tidak makan kecuali sampai di tujuh. Maka akhirnya apa? Untuk melipur kelaparan yang ada itu, Amir mengatakan, salah seorang di antara kalian mengawali menghafal Al-Quran yang dibaca. Apa yang dihafal? Silakan dibaca. Yang dihafal silakan dibaca. Dimulai dari antum. Mulai. Begitu. Setelah itu maka kemudian bergiliran. Amirnya dulu waktu itu ngaji, membaca surat, Sabihi Rabbikal A'la, setelah itu, sekarang antum, giliran. Jadi satu mobil akhirnya giliran, membaca surat yang dihafalnya, sampai tujuan, sampai pondok, bukan bertambah apa, bertambahlah lapar. Tapi, dengan diadakannya yaitu membaca Al-Quran yang dihafal tadi itu, selipur, tidak terasa lapar. Sebenarnya ya lapar, cuman tidak terasa. Begitu sampai di tempat, yaitu begitu sampai di pondok, melihat makanan, laparnya bertambah-tambah. Ini mengapa kok mereka itu demikian? Karena waktu minta sarapan itu tidak ada yang cocok. Kita bingung mencarikan sarapan. Ada susu? Mau susu saya? Iya. Saya pesankan susu. Semuanya pesan susu mau. Empat orang kita pesankan susu empat. Begitu diantar, dicicip. Susu apa ini? Susu kok manis begini? Saya tanya ke pemilik hotelnya itu. Ini susu apa ya? Susu kental manis. Yang gak pakai gula pun ada gak? Ini gak mau manis ini. Terus, apa namanya? Ya aja. Adanya kan yang untuk orang-orang diabetes itu susu apa namanya itu? Bukan susu. Skim, apa namanya? Itu kan gak enak itu. Itu gak enak itu. Ada, sehnya marah-marah. Nah, ini susu sapi nih, seh. Apakah susu keluar dari sapi sudah manis begini? Katanya itu. Apakah susu keluar dari sapi sudah bergula begini? Katanya itu. Marah-marah, akhirnya enggak dimakan. Nah, sarapan apa lagi nih? Roti. Ada roti kubus, ya, kubus bakar kan? Nah, orang sana suka roti. Saya pesan kan roti bakar. Lagi-lagi enggak cocok lagi sih, roti bakarnya berbeda. Roti bakarnya berbeda, akhirnya mereka marah-marah. Wah, ini enggak jadi sarapan. Gitu kan? Enggak jadi sarapan. Nah, itu. Sehin. Ternyata di sepanjang perjalanan itu, benar-benar apapun itu dikembalikan kepada amirnya. Kepada amirnya, pimpinan safari. Kalau ada apa-apa itu, langsung bertanya kepada amirnya. Di mana ini? Kita akan singgah di mana? Nah, begitu, kepada amirnya. Nah, ini menunjukkan teladan-teladan sebetulnya, teladan-teladan yang baik, bagaimana kita bisa mengerti praktik mengamalkan sunnah beramir ketika bersafar. Nah, ini. Maka itu, nanti coba, nah, sewaktu-waktu kita safar, dan kita bertiga minimanya, maka salah satu diangkat menjadi amir. Nah, dalam rangka apa? Untuk menertibkan safar, untuk kita menjadi keberkahannya bersafar. So, itu pelajaran pertama. Yang kedua, tugasnya amir adalah mengatur apa yang paling maslahat buat para musafir yang ikut safar. Jadi, tugasnya amir adalah mengatur mana-mana yang paling maslahat. Nah, bukan masalah untuk diri pribadi, tetapi untuk semua anggota safar. Nah, dan yang kedua, tidak lengkap kalau hanya mengusahakan mana yang lebih maslahat tanpa ada usaha menolak madharat. Jadi dua. Mencari mana yang paling maslahat, jalan yang paling singkat, yang paling pintas, tapi nyaman mana? Misalnya, kalau nanti singgah makan siang, warung yang paling aman. Aman dalam artian tidak bercampur dengan sesuatu yang syubhat. Ya begitu ya. Termasuk juga murah, termasuk juga lezat, mengenyangkan misalnya gitu. Ya. Maka kepada amir. Ya. Termasuk juga menolak madarat-madarat yang mungkin timbul. Yang mungkin timbul. Nah, kamu jangan duduknya di situ. Nah, saya tahu sifat kamu itu pemabuk, maka kamu jangan duduk di situ. Pemabuk bukan pemabuk aslinya itu. Nah, pecandu miras bukan ya, pemabuk jalan misalnya gitu, naik mobil apapun mabuk. Nah, ini. Kamu jangan duduk di situ, kamu duduknya di sini. Nah, maka taat untuk dalam rangka apa menolak madarat, maka itu pun ditaat. Itu tugas dan kewenangannya amir, ditaati, tetapi dia wajib untuk mencari mana yang paling maslahat buat para musafir. Dan dia wajib mencari usaha bagaimana menolak madarat apabila akan menimpa musafir. Nah, faedah yang ketiga. Keamiran seorang pemimpin di dalam safar itu tidak seperti keamirannya amirul mukminin. Tidak seperti khalifah. Tidak seperti khalifah. Kalau yaitu kepemimpinannya khalifah, nah, itu mutlak, artinya mutlak itu dia itu memiliki kekuasaan yang paling tinggi. Nah, kalau kaum muslimin yang ada di, ya, semua kaum muslimin itu, kalau dikatakan yaitu kekhalifahan, maka pemimpinnya yang paling tinggi ya khalifah itu. Maka yang dimaksudkan dengan amir dalam safar itu tidak seperti khalifah. Kalau khalifah itu bagaimana? Dia itu kekuasaannya luas. Area atau wilayah kekuasaannya itu luas. Nah, tetapi kalau amir safar hanya pada perkara safar saja. Nah, jadi bagaimana baiknya safar, bagaimana nyamannya safar itu dikembalikan kepada amirnya safar. Oleh karena itu, kalau amir safar itu ada masa jabatannya. Masa jabatannya tidak 5 tahun, tidak 10 tahun, tidak. Tetapi kalau sudah selesai dari safar, maka habis masa jabatannya. Nah, kalau sudah selesai safar, maka habis jabatannya. Nah, kapan ini pulangnya? Besok lusa. Begitu besok lusa, kemudian pulang sampai di tempat masing-masing, maka sudah tidak lagi dia menjabat sebagai amir safar. Karena jabatannya, masanya sudah habis. Masa jabatannya sudah habis. Nah, Masih tersisa waktu 5 menit, kita lanjutkan pada hadis yang terakhir, pada bab ini. Hadis yang ke-961. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi, wa anni ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, khairus sahabati arba'atun wa khairus saraya arba'u mi'atin wa khairul juyushi arba'atu alafin walan yughlabasna asyara alfan min qillatin. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Dalam hadis yang terakhir pada bab ini, Imam Nawawi membawakan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairus sahabati arba'atun, sebaik-baik sahabat yang menemani kita itu adalah 4 orang. Sebaik-baik sahabat adalah 4 orang. Kalau 2 berarti kurang baik. 3 juga kurang baik. Sebaik-baik sahabat adalah 4 orang. Makanya khalifahnya Rasul, sahabatnya Rasul itu 4. Nah, dengan takdir Allah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, 4. Itu sebaik-baik sahabat adalah arba'atun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa khairus saraya arba'u mi'atin. Sebaik-baik pasukan yang diutus untuk keluar berjihad dan tidak diikuti oleh pemimpin sebagai khalifah, tidak, adalah arba'u mi'atin, 4 orang. Ini satu batalion apa satu kompi namanya. Nah, Pak Yoso ini kemarin yang menyebutkan, kalau tidak salah itu satu batalion gitu ya. Ah, satu kompi apa satu banyak. Nah, itu yang paling bagus adalah 400 jumlah. Sama, kalau nggak salah itu sekarang itu di yang berlaku di angkatan darat dan sebagainya itu sama. Jumlahnya itu 400. Nah, ada lagi yang jumlahnya 40 itu namanya apa begitu? Nanti itu berlipat jumlahnya 400. Wa khairul juyushi, adapun sebaik-baik pasukan. Nah, sebaik-baik pasukan. Barangkali satu batalion gitu ya. Arba'atu alafin adalah 4.000. 4.000. Nah. Kemudian Rasul mengatakan, walan yughlabasna asyara, dan tidak akan pernah 12 alfan, 12.000 pasukan itu dikalahkan. Tidak akan pernah. 12.000 pasukan tidak akan pernah dikalahkan. Min kilatin, yang sebabnya adalah kilah kurang jumlah. Artinya kalau pasukan mujahid kaum muslimin, itu jumlahnya sudah 12.000, maka kalau mereka kalah, sebabnya bukan karena kuantitasnya kurang, sebabnya bukan karena jumlahnya sudah masih kurang, tidak. Itu kata Rasulullah. Jadi kalau sudah 12.000 pasukan kok masih kalah, jangan lagi meminta bantuan pasukan. Makanya ketika di zamannya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika perang Yarmuk waktu itu, pasukan kaum muslimin cuma sekian puluh ribu, sedangkan pasukan lawan itu ada seratus sekian ribu. Nah, pasukan. Benar-benar jumlah yang tidak seimbang, tidak sebanding. Makanya kemudian kaum muslimin menghubungi Abu Bakar, Umar bin Khattab untuk mengutus utusan lagi menambah jumlah pasukan. Itu belum berperang. Nah, maka kemudian diutuslah panglima yang paling tangguh, panglima yang tidak pernah terkalahkan, yaitu siapa? Yang dia selalu menang di masa jahiliyah dan dia menang di masa Islam. Khalid ibn Walid akhirnya disuruh berbelok. Dia dari Mesir disuruh belok, kamu harus arahnya dibelokkan pasukanmu menuju ke Syam. Menuju ke Syam. Karena perang Yarmuk ada di Syam. Ya? Maka Khalid pun bergabung dengan pasukan ya? Yang waktu itu ada di Syam. Maka kemudian kemenangan diraih oleh kaum muslimin. Ya? Kemenangan diraih oleh kaum muslimin. Nah, bapak dan ibu-ibu, jumlah 12.000 pasukan, seandainya kalah, maka seperti yang didoakan oleh Umar bin Khattab dan juga Abu Bakar Siddiq waktu itu. Abu Bakar Siddiq waktu itu ketika mengutus utusan, ketika pasukannya merasa kurang jumlahnya, maka dinasihati oleh Abu Bakar. Nah. Sesungguhnya kemenangan bukan kuncinya ada pada jumlah pasukan. Tidak. Tetapi ada pada iman dan kesabaran kalian. Maka saya wasiatkan jauhilah perbuatan dosa dan maksiat. Karena itulah yang menjadikan yang terkalahkan oleh lawan. Jadi ketika kalian itu masih berdosa, masih bermaksiat, maka itulah yang menjadikan sebab kalian terkalahkan oleh lawan. Itu kata Abu Bakar Siddiq ketika berwasiat kepada pasukan yang diutus. Jadi kekalahan, nah, kita itu barangkali ditekan, kita itu dipojokkan dan sebagainya itu. Bukan karena jumlah, kuantitas, bukan. Kalau secara kuantitas kaum muslimin ini sudah menang jumlahnya. Akan tetapi karena kualitasnya, kualitas imannya yang barangkali tidak bisa diandalkan. Oleh karenanya kaum muslimin dilemahkan oleh umat-umat yang lainnya. Sahih. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Hadis ini memberikan pelajaran bahwa sahabat yang menemani kita, sebaik-baik sahabat yang menemani kita adalah 4 orang sahabat. Ini dalam keadaan kita safar maupun dalam keadaan kita tidak safar. Ya? Sahabat yang menemani kita di rumah, sahabat yang menemani kita di masjid, sahabat yang menemani kita di safar, yang paling baik adalah 4 orang. Yang paling baik adalah 4 orang. Itu sebagaimana di dalam hadis ini. Nah. Kemudian, yang tadi saya tekankan, apabila pasukan sudah jumlahnya 12.000, maka dia tidak akan dikalahkan. Tidak akan dikalahkan. Dan kalau seandainya mereka kalah, maka jumlah mereka yang sudah 12.000 itu, tentu itu bukan sebagai alasan, bukan sebagai sebab mereka itu terkalahkan. Akan tetapi, mereka dikalahkan karena adanya sebab yang lain. Di sini disebutkan oleh Syaikh Salim, imma li qillati dinihim, bisa jadi sebabnya adalah kurangnya ketaatan mereka di dalam menjalankan agama. Kurang ketaatan mereka. Wa imma li iqtirarihim bi anfusihim. Yang kedua, kalau tidak begitu, sebabnya adalah karena mereka sudah tertipu melihat jumlah pasukannya yang sudah banyak 12.000. Jadi zamannya para sahabat itu jumlah 12.000 itu Masya Allah. Masya Allah. Bahkan amat sangat jarang pasukan manapun yang jumlahnya bisa sampai 12.000. Maka sebab kekalahannya bisa jadi yang pertama, karena mereka tidaklah orang-orang yang taat beragama. Yang kedua, karena mereka itu tertipu oleh jumlah. Silau oleh jumlah. Yang ketiga, wa immalir tika bihim al ma'afi. Yang ketiga, mungkin mereka itu masih saja bermaksiat ketika berjihad. Jihad tapi pakai jimat. Pakai sabuk otak yang gede itu. Bawudi. Terus dikasih, raja dikasih jimat. Kalau tidak begitu pakai gelang. Gelangnya akar. Yaitu akarnya, akar bang. Pohon apa begitu tidak tahu, kemudian dilingkarkan di tangan yang disebut dengan akar bang. Atau sudah berjihad seperti itu ternyata pakai ali-ali, cincin, akik yang brioni, misalnya begitu. Atau yang lain-lain, jadi dia itu berjihad, jumlahnya sudah banyak pasukannya, tetapi dia bermaksiat. Maka itu adalah sebab kegagalan dan sebab kekalahan. Auli adami ikhlasihim. Atau yang keempat, bisa jadi karena mereka tidak ikhlas. Mereka tidak ikhlas. Wa ghairu dzalika minal umuri al-mani'ati lin-nashri. dan perkara-perkara yang lain yang mungkin menghalangi seseorang mendapatkan kemenangan di saat berjihad di medan jihad. Itulah pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari bab dianjurkannya kita itu menunaikan perintah-perintah terkait dengan safar maupun tidak terkait dengan safar. Di samping itu juga di sini tadi kita dipelajari oleh diajarkan oleh Imam Nawawi untuk mengenali adab-adab safar, untuk mengenali adab-adab safar. Nah, semoga yang kita bisa bacakan di pertemuan kita di malam hari ini bermanfaat. Ada beberapa hadis yang kita bacakan insya Allah Ta'ala. Untuk keterangan bab yang selanjutnya kita akan sampaikan pada pertemuan kita di majelis pengajian yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam wa salawatullah wa salam ala nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sebelum diakhiri, barangkali ada pertanyaan, maka dipersilakan. Jadi seandainya safar sudah diangkat ada amirnya, kemudian ada salah satu di antara mereka tidak taat, apakah berdosa? Jawabannya berdosa. Jawabannya berdosa. Mengapa kok berdosa? Karena diangkatnya pemimpin untuk ditaati. Diangkatnya pemimpin untuk ditaati. Sekali lagi itu perkara yang berkaitan dengan safar. Terkait dengan kegiatan safar. Nah. Bukan terkait dengan kegiatan yang tidak ada pengaruhnya dengan safar. Makan, minum, itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan safar. Tetapi kalau singgah, ya, singgah, apakah kepentingannya untuk makan bersama, kepentingannya untuk barangkali, ke kamar mandi bersama, maka untuk singgah ini kepentingan safar. Karena dengan kita singgah, itu tertundalah sampainya tujuan. Ini kepentingannya safar. Makanya Amir boleh berhak dia itu melarang. Kalau seandainya ada yang meminta singgah, Pak Amir kita singgah di masjid depan saja, ada 1 kilo lagi, nanti ada masjid besar. Amirnya misalnya mengatakan tidak, itu aja ditahan. Tidak, kita tidak singgah di situ. Kita singgah di tempat yang lain yang di sana nanti, kita akan bisa begini dan begitu dan seterusnya. Nah masjid di depannya warung, murah, enak, ya gitu kan. Nanti kita itu singgah di masjid, sholat, kemudian di warung yang dekat masjid itu enak, murah, nah ini kita makan. Nah, maka seperti itu. Kalau tidak ditaati, maka berdosa yang tidak taat. Yang tidak taat itu berdosa. Nah, kecuali kalau urusannya urusan pribadi-pribadinya. Tidak ada hubungannya dengan safar. Nah, pakai bajunya, baju yang mana, misalnya. Tidak ada hubungannya dengan safar. Nah, safar itu pakai baju yang ini atau pakai itu tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Maka nafsi-nafsi silakan sendiri-sendiri itu tidak mengapa. Nah, saya pakai jubah, sampean pakai sarung, sampean pakai ini, tidak jadi masalah. Nah, tidak jadi masalah. Itu adalah urusan-urusan yang tidak ada hubungannya dengan masalah safar. Baik, barakallahu. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana mekanisme pemilihan amir? Apakah demokrasi, luber, langsung umum, bebas dan rahasia? Apakah voting? Atau bagaimana? Untuk memilih pemimpin itu, Islam menyebutkan siapa yang dipilih adalah orang yang paling berkompeten di bidangnya. Nah, orang yang paling berkompeten di bidangnya. Jika yang paling pengalaman jalan, yang paling pengalaman tujuan, maka dipilih. Maka dipilih. Jadi bagaimana mekanisme pemilihannya? Apakah di voting, apakah tidak di voting? Tidak. Tidak di voting. Dengan ditunjuk. Dengan ditunjuk. Nah, siapa yang menjadi pemimpin? Nah, si Fulan jadi pemimpin karena dia begini, begini, dan begini. Nah, tidak. Si Fulan saja jadi pemimpin. Dia lebih begini, lebih begini, lebih begini, dan seterusnya. Nah, ditunjuk. Kalau satu pilih itu. Kalau begitu di voting saja, tidak boleh. Nah, satu milih fulan. Gimana tuh ini? Di voting saja kalau begitu. Ini bukan cara mekanisme Islam. Tidak boleh. Itu demokrasi. Kita tidak boleh melalui sistem seperti itu. Jadi bagaimana? Tunjuk. Siapa yang mau nunjuk, silakan nunjuk dengan menyebutkan apa kriteria sehingga dia ditunjuk. Sehingga nanti itu apa? Yang terpilih yang paling maslahat. Ini sajanya jadi pemimpin. Kenapa alasannya? Karena dia begini, begini, begini. Oh, enggak usah, jangan itu. Yang ini saja. Kenapa kok harus ini? Karena begini, begini, begini. Tep. Enggak, yang ini aja. Kenapa kok itu? Ini. Nah, dilihat yang paling maslahat. Nah, kalau begitu yang paling maslahat itu pemimpinnya, Amir Safarnya adalah ini. Sudah. Nah, karena apa? Itu yang paling maslahat. Jadi, kebiasaan ini harus dihilangkan ya. Kebiasaan itu harus dihilangkan. Kebiasaan main voting dan sebagainya itu, karena itu demokrasi. Nah, jadi kita bermusyawarah untuk mencari apa yang paling maslahat, paling benar. Nah, yang paling maslahat buat bersama-sama. Maka begitu cara untuk bagaimana mekanisme pemilihan, Amir Safar. Kemudian pertanyaan kedua. Dikatakan Rasulullah bahwa sebaik-baik sahabat adalah 4 orang. Kalau kita komunitasnya banyak, apakah berarti kita itu disyariatkan untuk memilih 4 orang yang terbaik menjadi sahabat kita? Jawabannya tidak. Artinya bagaimana? Artinya itu, kalau kita itu memiliki sahabat, kalau kita ini sedang dalam keadaan, satu keadaan, maka kalau kita sudah mendapatkan 4 orang yang menjadi sahabat kita, itu adalah keadaan yang paling baik. Nah, keadaan yang paling baik. Bagaimana kalau 5 orang? Lebih baik. Bagaimana kalau 10 orang? Maka lebih baik. Baik? Ya. Minimal itu berapa? 4 orang. Itu dikatakan lebih baik. Khairus sahabah. Sebaik-baik sahabat. Nah, bukan berarti kita itu disyariatkan untuk memilih 4 orang yang paling baik jadikan sahabat kita. Tidak. Tidak demikian yang dimaksudkan. Akan tetapi apa? Kembali kepada keadaan yang tadi. Kembali kepada keadaan yang tadi. Nah. Sudah. Jadi, kembali kepada keadaan yang tadi. Kalau seandainya yang menjadi sahabat kita itu misalnya kok 5, maka sudah sangat, sangat baik sekali. Nah, ini sahabat yang menemani kita dalam safar maupun di luar safar. Adapun kalau ketika safar, maka minimalnya di 3. Kalau safar minimalnya 3. Untuk apa tadi? Supaya setan itu lebih jauh. Nah, seorang ulama kita mengatakan al-jama'atu, jama'ah itu isnani fa'aktaro wa syaitanu minasnaini ab'adu. Dikatakan orang itu bisa berjamaah kalau minimalnya 2. Nah, dan setan itu dari orang yang jumlahnya minimalnya 2 itu abu-abu lebih jauh dibandingkan dengan orang yang keadaannya sendirian. Bagaimana kalau 3? Tentu lebih jauh lagi setannya. Tentu jauh lagi setannya. Oleh karenanya Rasulullah memerintahkan agar kita itu apa? Mencari teman itu di 3 kalau untuk saya. Ini yang disampaikan. Wallah. Bagaimana kalau seandainya dalam keadaan safar itu sopirnya laki-laki, penumpangnya semuanya itu rombongan safarnya itu wanita. Nah, rombongan safarnya itu wanita. Siapa yang menjadi pemimpin? Nah, tentu yang jadi pemimpin adalah sopirnya yang laki-laki. Karena tidak boleh orang laki-laki dipimpin oleh wanita. Nah, tidak boleh yang menjadi amir safar nanti adalah si wanita. Tetap yang jadi amir safar juga harus laki-laki, berarti sopirnya. Berarti sopirnya. Nah, itu kalau seandainya ternyata yang laki-laki seorang diri adalah sopir, kemudian yang berkendara safar semuanya adalah wanita. Nah, keadaannya demikian. Apanya? Ya. Sayyid barakallahu fikum. Keadaannya kalau seandainya, kalau seandainya aman dan itu adalah darurat. Jadi kepentingan safarnya darurat, keadaannya aman. Nah, aman maksudnya itu apa? Laki-lakinya adalah muktaman, amanah, adil, bisa menjaga diri, maka itu boleh. Maka itu boleh. Nah, contohnya bagaimana? Untuk berobat. Nah, kalau tidak diobatkan, maka dia semakin buruk keadaannya. Sementara dia tidak punya mahram, maka dicarikan beberapa teman yang lainnya. Nah, carikan beberapa teman yang lainnya, yaitu rombongan wanita-wanita yang lainnya. Nah, untuk apa? Untuk keadaan lebih terjamin amannya. Maka itu boleh. Itu diantara sebagian difahami oleh ulama kita. Nah, jadi safarnya darurat, gitu. Kemudian laki-lakinya itu aman, amanah. Nah, amanah, amanah itu siapa toh? Orangnya harus beriman. Orang yang kafir tidak boleh, sama sekali tidak boleh, karena dia tidak amanah. Tidak ada amanahnya orang kafir itu. Nah, tidak ada amanahnya orang kafir itu. Makanya orang yang amanah adalah orang yang beriman. Kemudian yang harus baik agamanya, baik agamanya, sehingga dia termasuk benar-benar bisa menunaikan apa amanah yang ada. Amanah yang ada. Baik. Barakallahu fiik.